Samboyo Putra, Raga Samboyo Putra, Kaleso Sambi Kala. Samboyo Putra. Gulungmu saiki wes Sekolah yene siang tansah yo Arab urip seberangan bunga susah dilakoni nanging aku ra lilo yen sliramu. Oh, Ibarat adikku.

beneran pastikan ku buktikan bapak ibuku akan datang di akhir zaman. Rogo Sambayo Putra Om Lely Jawu-jawu pastikan ku buktikan bapak ibuku akan datang malam di kos saya. Cinta kita tak terpisahkan walau di akhir zaman. Kita tak terpisahkan